Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arisalah yang dimuliakan Allah, seringkali kita saksikan di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang meyakini suatu benda yang dianggap jimat yang bisa melindungi dan memberikan manfaat kepada pemiliknya, baik itu berupa cincin, kalung, benang, maupun tulisan di kertas yang dipakaikan di badan atau semisalnya. Bahkan mereka akan merasa was-was ketika jimat tersebut dilepas dari mereka. Padahal kita ketahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat bagi manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan tersebut? Atau jika Allah menghendaki memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat darinya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri." Tersebutlah di sebuah desa yang mempercayai hal tersebut, akan tetapi mitos yang sudah menjadi adat kebiasaan itu terbantahkan oleh pandangan medis, apalagi pandangan agama kita yang mulia ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama kita menyimak cerita pendek berikut ini. Assalamualaikum. Mbah. Om, Mbah. Waalaikumsalam. Sopo? Anu, Mbah. Yo sopo? Panjul, Mbah. Oh, Panjul anake Bejo yo. Iya, Mbah. Oh, masuk-masuk. Enak opo toh? Gini loh, Mbah. Udah 3 hari ini anakku itu loh, si Tole, demam terus dan panasnya enggak turun-turun, Mbah. Ya, sama seperti anak-anak yang lain yang juga terserang demam seperti si Tole, Mbah. Aku jadi bingung loh, Mbah. Oh, kok enggak dari kemarin-kemarin toh kesininya? Anu, Mbah, aku sibuk di sawah loh, Mbah. Kamu nih piye toh? Seharusnya jadi orang itu sing perhatian karo anak. Kan kasihan anakmu itu sampai parah gitu. Hah? Parah? Parah gimana, Mbah? Ya udah parah lah. Menurut penerawangan Mbah, penyakit yang menimpa anakmu dan penduduk desa ini disebabkan oleh Nini Towo. Hah? Nini Towo? Sopo itu, Mbah? Itu Nini Towo adalah jin penunggu desa kita ini. Aduh, jadi gimana ini, Mbah? Hei, kamu tenang aja. Mbah ada obat dan penangkalnya. Ini ada jimat yang udah Mbah doain 40 hari 40 malam gak mandi. Nanti kamu kalungin jimat ini di pinggang anakmu si Tole. Insya Allah nanti dia cepet sembuh. Terus habis maghrib kamu keliling rumahmu 3 kali sambil ngebari garam. Terus baca-baca bismillah yo. Loro ojo teko, loro kono lungo. Waduh, makasih ya, Mbah. Aku mau pulang dulu nih. Nih, Mbah, untuk beli gula. Opo iki? Udah, bawa. Udah gak apa-apa, Mbah. Udah. Ikhlas lo, Mbah. Ya, udah. Sini. Ya udah, Mbah ya. Makasih, Mbah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepulangnya dari rumah Mbah Jambrong, Panjul pun langsung melakukan anjuran Mbah Jambrong untuk menebar garam di sekeliling rumahnya. Loro ojo tako, loro ojo lungo, loro ojo. Assalamualaikum. Pak Panjul, ngapain pula kau itu? Cam orang ada kurang-kurangnya kau kulihat. Keliling-keliling rumah sambil buang-buang garam pula itu. Kau kiranya garam murah? Waalaikumsalam. Mas Tongat toh. Aku ini lagi masang penangkal loh, Mas. Apa pula yang kau tangkal-tangkal di sini? Gini loh, Mas. Anakku itu udah 3 hari sakit. Terus tadi aku bawa ke rumah Mbah Jambrong untuk minta obat. Nah, tadi dia kasih aku jimat dan nyuruh aku keliling rumah sambil nebari garam gitu. Kata Mbah, kalau desa kita ini terkena wabah dari Nini Towok, ya penunggu desa kita ini. Ngeri kali kau Pak Panjul. Mana pula ada yang kayak gitu. Sudahlah, bawa saja anakmu itu ke dokter. Mana tahu dokter nanti bisa bantu. Aku gak percaya sama dokter. Soalnya ya dari dulu kalau aku sakit, ya berobatnya ya ke Mbah Jambrong. Ah, parah kali kau ini Pak Panjul. Itu anak kau tuh, dia itu butuh obat. Obatnya ya di dokter lah. Jangan mudah kali kau percaya tentang Nini Towok, Nini Towokmu itu. Ya udah, jangan banyak cakap lagi kau. Ayo kita bawa lah anakmu itu ke dokter sekarang. Nanti lewat pula anak kau tuh. Hus, ngomong apa toh? Ya wis lah, aku sih ngalah. Tak bawa anakku si Tole ke dokter. Gimana tuh dok keadaan anak saya? Alhamdulillah, untung aja bapak cepat bawa ke sini. Jadi kita masih bisa tangani. Memang anak dia itu sakit apanya dokter? Begini pak, sebenarnya si Panjul ini terkena penyakit malaria. Jadi bukan karena Nini Towok ya pak dokter? Nini Towok? Apa itu Nini Towok? Kata Mbak Jambrong, Nini Towok itu adalah jin penunggu desa kita ini pak dokter, yang telah menyebarkan wabah penyakit di desa kita. Dan yang dapat menangkal Nini Towok ya jimat yang diberikan sama Mbak Jambrong. Ya enggak lah pak. Menurut penelitian dan pemeriksaan saya, bahwa anak bapak tersebut terkena wabah malaria dan bukan Nini Towok. Nah, soal masalah jimat itu bukannya itu diharamkan? Sebagaimana yang pernah saya dengar nih di majelis-majelis taklim, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, semoga Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, yaitu sejenis karang yang menurut orang jahiliyah dapat menangkal penyakit, semoga Allah tidak akan memberi ketenangan pada dirinya. Ya, barang siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia benar-benar kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah paham nih. Astagfirullah. Jadi gitu ya Pak Dokter. Ah, udah dengar kok itu Pak Panjul. Bisa ngeri kita nanti kalau main dukun-dukun. Neraka pula nanti stasiun terakhir kita. Iya ya, alhamdulillah sekarang aku udah tahu. Terima kasih ya Pak Dokter. Pak Panjul, kau tengok itu. Bukannya itu si Mbah Jambrong itu? Oh, iya ya. Ngapain ya Mbah Jambrong ke puskesmas malam-malam gini? Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Mbah Jambrong, kenapa Mbah? Kok nampak kurang sehat? Mukanya pucat lagi. Anu Mbah Dokter, sudah 2 hari ini saya meriang-meriang. Makan jadi tak enak, minum gak enak, tidur pun tak nyenyak. Ternyata nih Towok si penunggu desa ini sakti sekali loh Pak Dokter. Jimat-jimat dan mantra-mantra yang saya buat tidak mempan. Sekarang saya juga diserang oleh Nini Towok itu Dokter. Oh begitu ya. Coba saya periksa dulu. Begini Mbah Jambrong, Mbah ini bukan terkena Nini Towok, tapi terkena penyakit malaria. Oh gitu ya dok. Iya Mbah Jambrong, saya sarankan agar Mbah Jambrong nanti mengkonsumsi obat yang saya siapkan. Oh ya, si. Obat begini. Tapi dokter jangan bilang-bilang keluarga ya kalau saya berobat kemari. Bisa jatuh reputasi saya. Oh iya Mbah, ini obatnya diminum setelah makan ya Mbah. Ya dok, terima kasih ya. Kalau begitu saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, aku tengok itu Pak Panjul. Ternyata si Mbah Jambrong itu juga kedokternya dia. Banyak kali gayanya. Ini Towok lah, ini Towok lah. Nipu saja kerjanya itu. Iya ya, memang semprol Mbah Jambrong. Tukang tipu, memang dukun semprol. Al-Quran menyebutkan dengan jelas bahwa salah satu misi yang diemban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melepaskan segala belenggu yang mengikat kaki dan tangan manusia. Belenggu yang dimaksud bukanlah rantai besi, melainkan segala bentuk kemusyrikan, termasuk di dalamnya khurafat dan mitos yang berkembang di masyarakat seperti memakai jimat dan semisalnya. Itulah belenggu yang menghalangi langkah majunya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 157. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yang artinya, membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat Risalah yang dimuliakan Allah, dengan cerita yang telah kita dengarkan tadi, mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita bahwa mengalungkan jimat dan semisalnya untuk menolak bala atau penyakit merupakan perbuatan kesyirikan. Sudah sepatutnya bagi seorang muslim menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menghilangkan usaha. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini dihadirkan oleh Radio Arisalah 95.7 FM. Santun menyapa, ilmiah berbicara.